Bismillahirrahmanirrahim. Niki karon jajal-jajal sone ya dirasakno ndek kupinge ndek atine ya. Sadurunge mulai ayo siap ridho bi ridho apa anane. Nggih. Ikhlas bi ikhlas memaklumi apa yang tidak mungkin kita rubah sekarang ini. Ngoten nggih. Dadi iki gak ono sing salah, gak ono sing perlu diuring-uring. Panitia dari kabupaten sudah maksimal dan benar menjalankan tugasnya. Teman-teman yang membantu penyelenggaraan juga maksimal. Kiai Kanjeng juga sudah ikhlas maksimal. Kabeh wis maksimal. Cuman di tengah jalan ada kendala-kendala sedikit. Jadi sone iki ojo nyalahno sone ya. Tapi kebetulan speknya tidak mencukupi untuk iso sampai dulur-dulur kono krungu enak. Jadi saanane ya. Nek atimu maklum, swara liri iso krasa banter. Kita mboten. Nek kon cinta masih rodok-rodok katape ayu iso dadi ayu. Lah ngono ya. Kan ini pengayoman dengan cinta. Nggih. Bapak Yai, mengayomi dengan cinta. Dadi nek upama suarane kurang banter-banter titik, wis atimu sing ikhlas insyaallah tetap manfaat dan permakluman kita akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Ngoten nggih? Nggih. Dulur-dulur sing ten buri-buri mriko sepurane nek katape iso krungu upamane ada layar-layar. Sak saonone bismillahirrahmanirrahim termasuk yang nonton di rumah melalui TV 9. Jadi saya mulai bismillahirrahmanirrahim, muga-muga selamat kabeh, berkah dunia akhirat. Sareng-sareng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayo terus, masa nabi enggak apal. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله Pak, bangga saya Pak duwe dulur jenenge Pak Buda, rakyate apal Quran, Mas yo ya pas apal iku mang. Iku nek liyane aku ya pas gak apal barang. Mulanya aku mang metu di teko pendopo ning kantor bupati itu wassalamu ala manittaba al huda, iku aku mesem didik karte iku ana loro jane rek. Keselamatlah siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah. Tapi yo ana sing batin selamatlah siapa saja yang mengikuti Pak Huda. Pinter bupatine iku jalah kate muring-muring gak iso yo. Anjane bener apalagi yang beliau lakukan insyaallah memang sejalan dengan ridha Allah. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Aku njaluk yang 100 harinya Gus Dur kan kita ketemu juga ya. Dimulai karo lagu sing mengingatkan kita nang Gus Dur ya apa? Lahir tanpa watan ya. Diskusi ning kok mikiring kok saiki sing penting beliau tadi kan bilang mengenai kita ini perlu menyelidiki dzuriyah pohon sejarah, nggih. Asal usulnya awak dhewe iki teko sapa biyen sak piturute nanti kita bicarakan bareng-bareng. Pak, ada sebab eksternal, ada sebab internal. Sebab eksternalnya adalah karena memang setelah Demak dan mulai Mataram itu kita mulai diinfiltrasi oleh Portugis dan Belanda sehingga sing bener sing salah sing nentokno dudu awake dhewe meneh. Sing jenenge sejarah iku ya apa carane ndelok sing nentokno Londo lah ngoten nah. Sing kanggone londo sejarah kanggone kene burung karuan, sing kanggone kene sejarah kanggone londo dudu sejarah karena mereka pakai metodologi atau kaifiah yang berbeda. Bahkan saiki Wali Songo iki wis mulai diprovokasi untuk disebut tidak pernah ada. Gitu Pak Uda. Ya, sudah mulai ada gerakan dan wacana untuk menafikan atau meniadakan fakta Wali Songo dan PBNU pernah mengundang saya untuk masalah itu. Berarti Mbah Sunan Bonang yang diceritakan Pak Bupati tadi juga akan dianggap tidak ada. Terus macam-macam pengunjung kepentingan lek iku didolaki bareng-bareng. Tapi gak masalah, gak iso kate ngilangno Mbak Sunan Bonang gendeng lah gak iso. Wis tak gak iso, ngilangno Wali Songo gak iso, ngilangno Islam gak iso. Gak iso ta. Wong kene iki adzan tok kono wis bingung kok. Wong Islam duwe adzan tok iki wis kalah kabeh sak dunyo nggih, Pak. Lah kono gak duwe adzan iki niki adzan mbek dindi wis. Ngoten nggih. Dadi tenang ae gak masalah. Oke, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sik ya. Ladane sak ngono ya. Muga-muga Tuban iki dadi uswatun hasanah untuk seluruh Indonesia. Dan ketoke ya wis wetuan. Wis gak mek sugih tok tapi ya apik. Gak mek apik tapi ya bener, gak mek bener tok tapi ya indah. Ngoten Pak nggih. Kan apik, bener, indah kudu dadi siji, aja sampai ana apik tapi gak bener, aja sampai ana bener tapi gak apik, ana aja sampai ana apik bener tapi gak indah. Jadi ketiga-tiganya harus terpenuhi, ngoten nggih. Mulane aku nyuwun nang Gusti Allah muga-muga inna fatahna laka fatham mubina. Satu ayat itu dikabulkan oleh Allah, diterapkan untuk Tuban. Penting di Tuban karo Indonesia. Bingung iki. Oh, mulai tak provokasi, Pak. Gak aku mek ngomong cara berpikir sadurunge Gus Dur ya. Nek kene panganan sing model gado-gado apa rek? Pecel ya. Oke, pecel iku apa ae rek? Kacang, lontong, peyek. Kecambah, nggih. Wis engko nek tak sebut elingno ya, pokoknya lontong. Nggih, ngene, wis. Gado-gado iku ana tagak, pecel iku ana tagak. Endi? Endi pecele? Nek kon ndoding lho wong iku kecambah kok. Sing iki lontong kok. Sing iki kacang kok. Sing iki bumbu kok. Apa meneh liyane? Iki payek lho. Pecele sing endi? Nyun sewu Pak niki mek muruhi cara berpikir. Cek kon niku gak diapusi wong. Nek kon ndoding ndek ndukure pencuk iku ana pecel, iku sing pecel sing endi? Dudingen pecele. Nah, nek tak jopuk lontonge. Nek tak jopuk kacange. Tak jopuk payake. Lho padahal pecele gak tak jopuk lho. Sing tak jopuk lontonge, kecambahe, kacange, bumbune, payake. Aku gak jopuk pecele lho. Nek tak jopuk iku ngene kok pecele terus gak ono. Apa? Eh? Iki aku iki murui berpikir temenan. Gak lengkap. Nek tak jopuk kabeh, wis saiki pecel ono 5, Pak ya. Iki serius ya aku, 5 apa wis? Kacang. Peyek. Golop. Apa? Lontong. Sisine tambah wis. Cambahe tak jopuk, lontonge tak jopuk. 55 sedaiki aku iki mikir temenan kok iku bakule ae. Iki sesek iki kan cek ngerti Tuban karo Indonesia iku ya apa? Ya, sik. Tak jupuk 55 ne mang, lontong sapi turute. Pecele tak jupuk tagak. Dadi pecel iku ana tagak. Dadi aku takon sing ana nyata iku lontonge, peyeke, kecambahe ta pecele? Ngene sing gare aku meso ya ngene iki. Dijak mikir serius ya tak nih. Iki temenan rek. Iki nek gak ngene gak lulus gak usah pengajian. Kan gunane utek gak melaku kok. Pengajian apa meneh? Wis aku takon. 5 tak jupuk kabeh. Lontonge apa meneh? Bayake kecambahe tak jupuk kabeh. Pecele tak jupuk tegak. nek tak jopo pecele sing ndi? Dadi pecel iku ana ta gak? Gak ana, pecel iku gak ana, sing ana lontong. Ya ta gak? Ngerti? Apa on kae kok tak bentak-bentak.